pastikan kau lalui. Panas dan terik sinarnya mentari, menambah kesan kehidupan ini. Kau yang ingin coba berubah kehidupan yang sudah. Jangan buat dosa dalam bulan. Jangan, jangan, jangan kau turuti itu. Membelai mesra pucuk.